Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu.